bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan pada kesempatan ini atau pada waktu ini adalah amalan yang bernilai besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amalan yang semua makhluk dari makhluk-makhluk Allah meridhoinya, baik itu makhluk yang berada di atas langit dari kalangan malaika sampai al-haytan, sampai pada ikan yang berada di dalam lautan yang demikian dalamnya, sampai kepada serangga yang berada di dalam lubang di dalam permukaan bumi ini, semuanya meridhoi apa yang kita amalkan ini, yang tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah mempelajari. Kita berkumpul dalam rangkaian mempelajari agama Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Bahkan kalau kita mau menyadari, majlis kita ini atau majlis-majlis yang seperti ini diliputi oleh rahmat, diliputi oleh malaikat rahmat, diliputi dengan keriduan oleh makhluk Allah dari hamba-hamba yang saleh ini terhadap apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Allah ini daripada mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari ilmu agama yang sebagaimana yang kita ketahui dari hadis yang masyhur dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan dinyatakan hadis ini sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap individu muslim atau setiap orang yang menyandangkan atau yang menamakan atau yang menisbahkan dirinya kepada Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi. Tapi bukan hanya saja karena kewajiban yang ada dalam penuntutan atau pembelajaran terhadap agama ini, namun di sana ada keutamaan yang lain yang telah kita dengar sebahagiannya. Dan cukup bagi kita kalau dinyatakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang dia dalam perjalanannya menuntut ilmu agama atau dalam perjalanannya menginginkan mengetahui ilmu agama, maka Allah tabaraka wa ta'ala menjanjikan dengan hadis ini dari lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Allah mudahkan baginya jalan menuju surganya. Nah, Allah mudahkan bagi orang yang ingin mengetahui ilmu agama, mempelajari ilmu agama, jalan menuju surga. Sehingga Al-Hafiz Ibnu Hajar menerangkan apa yang datang dari hadis ini dengan maknanya betapa mulianya dan betapa utamanya mereka yang mempelajari ilmu agama. dimudahkan jalannya menuju surga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau hanya saja hadis ini yang kita dengarkan atau yang sampai kepada kita tentang kemuliaan ilmu agama, maka ini tentunya sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup mencukupi bagi kita semuanya. Kenapa tidak? Karena ilmu agama menjadikan seseorang masuk ke dalam surga Allah. Yang bisa kita terima daripada hadis ini secara kasat mata, bahwasanya orang yang mempelajari agama mengerti antara yang hak dan yang batil. Orang yang mempelajari agama mengerti apa yang ma'ruf dan apa yang mungkar. Maka tentunya dengan dia mengerti perkara tersebut, dia mendapatkan apa yang pantas untuk dia dapatkan dari surga Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih lagi, keutamaan di dalam mempelajari agama Allah demikian banyak. Demikian banyak yang akan kita dengarkan nanti di antara keutamaan-keutamaan yang disebutkan tersebut. Oleh karena itu, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada yang patut untuk kita katakan, tidak ada yang patut untuk kita ucapkan dari lisan kita ini dan kita ikrarkan dengan hati ini kecuali kalimat syukur, ucapan kesyukuran terhadap Allah tabaraka wa ta'ala akan demikian nikmat yang besar yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya kepada kita. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita jalani di permukaan bumi ini, atau terlebih lagi apa yang kita jalani di permukaan bumi ini, di dunia ini, semuanya perlu dengan ilmu. Semuanya perlu dengan ilmu. Jadi selain utama ilmu, kita juga berhajat terhadapnya. Karena apa yang kita jalani di permukaan dunia ini dibutuhkan padanya ilmu. Ilmu yang dengannya kita mendapatkan keterangan, mendapatkan basirah, sehingga kita tidak berjalan sempoyongan dan berjalan serampangan. Orang yang tidak memiliki ilmu terhadap satu perkara, niscaya dia akan mendatangkan kerusakan. Orang yang tidak memiliki ilmu dalam satu masalah, dia tentunya akan mendapatkan kerusakan. Beda halnya orang yang berilmu. Dengan ilmunya dia bisa mengetahui perkara ini baik dan inilah yang harus dikerjakan. Sehingga itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, hal yastawil basir wal a'ma, apakah sama orang yang melihat dengan ilmunya dengan orang yang tidak melihat dengan ilmunya? Jawabannya tentunya, kalau kita mau menjawabnya, tidak sama. Orang yang berilmu, dengan ilmunya dia terbimbing. Orang yang tidak berilmu, digambarkan dia seperti orang yang buta. Atau digambarkan orang yang berjalan di tengah jalan, atau orang berjalan di padang yang gelap gulita, tidak ada cahaya penerangan padanya, tidak ada pelita yang meneranginya, sehingga ketika dia jalan di padang tersebut, bisa saja dia jatuh ke dalam jurang, bisa saja dia masuk ke dalam lubang hewan buas. Dan bisa saja dia tergelincir masuk ke dalam kebinasaan yang lainnya. Tapi ada pun orang yang berilmu, dia berjalan dengan basirah, artinya dia berjalan dengan pelita. Dia bisa melihat ini jurang, tidak boleh dijalani. Ini lubang hewan buat, tidak boleh kita masuk ke dalamnya. Ini apa-apa yang menggelincirkan yang lainnya, membinasakan. Dia juga dengan pelitanya dapat melihat, ini tidak boleh untuk kita jalan. Sehingga penting sekali makna ilmu dari kehidupan ini. Penting maknanya ilmu dalam kehidupan ini. Maka wajar kalau kita dengarkan tadi, sampai dikatakan kita wajib menuntut ilmu agama ini, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dan perlu kita ketahui, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penyebutan ilmu di dalam nas, baik itu ayat atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, penyebutan ilmu yang utama diinginkan dengannya ilmu agama. Tidak boleh dibawa kepada makna yang lain terlebih dahulu, terkecuali kepada ilmu agama. Sehingga kewajiban menuntut ilmu agama dengan nas tadi, talabul ilmi fariidah, yatahaqqaq. Itu sudah menjadi kewajiban yang pasti terhadap setiap individu kita sebagai seorang Islam. Penting bagi kita mengetahui ilmu agama. Dan tentunya sebagai apa yang bisa diterima oleh akal. Kenapa kok mereka para sahabat menemani Nabi siang malam? Abu Hurairah menemani beliau dalam keadaan lapar dan kenyang. Sahabat yang lain menggiliri beliau dalam menemani beliau saban hari, setiap harinya, setiap waktunya. Kenapa? Karena masalah ilmu. Mereka ingin mengetahui Islam yang benar, mengilmui Islam yang benar dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dan kenapa kok mereka rela dan ridha berjalan dari satu lembah ke lembah yang lain untuk menemui alim fulan, alim alan? Tentunya ini dikarenakan keutamaan ilmu dan kewajiban ilmu. Karena ilmu agama. Sampai kita katakan, kenapa kok sekarang mereka para ulama demikian menghabiskan waktunya? Kita dapati mereka, baik itu ulama yang terdahulu atau yang sekarang, menghabiskan waktunya dari kecil mereka menuntut ilmu sampai putih jenggot mereka, sampai masuk mereka ke dalam naam, istilahnya masuk ke dalam liang, sampai di akhir hayat mereka. Kenapa kok mereka mempelajari ilmu? Karena utamanya ilmu tersebut. Dan pentingnya ilmu tersebut, kalau bukan suatu yang utama, tidak akan kita dapatkan pembicaraan-pembicaraan yang seperti tadi, atau kisah-kisah yang seperti tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, menjalani sesuatu di dunia ini, di kehidupan kita ini, butuh terhadap ilmu kalau kita ingin selamat. Sehingga apa saja perkaranya dibutuhkan padanya ilmu, agar kita tidak berjalan serampangan dan agar kita tidak berjalan na'am membabi buta di dunia ini sehingga pada akhirnya kita binasa, wallahul musta'an. Termasuk apa yang disampaikan temanya kepada kami dari muhadarah ini atau dari daurah ini, mari berilmu sebelum menikah. Demikian tema yang diberikan kepada saya. Sebetulnya saya sendiri ketika disampaikan tema ini, saya sendiri ingin mendengarkan. Saya sendiri ingin mendengarkan tema yang bagus. Nah, di mana disinggung ilmu dan disinggung pernikahan. Ya tentunya kita semua butuh ilmu dan juga butuh nikah. Sebagai suatu hal yang wajar kita butuh pernikahan. Kalau ada di antara kita tidak butuh nikah, mungkin ini lain, mazhabnya tersendiri. Karena tidak butuh nikah. Nah, kita semua butuh nikah. Tapi diinginkan di sini apakah pernikahan itu kita jalankan demikian saja tanpa ilmu, ataukah pernikahan perlu dimulai dengan ilmu? Dan tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita semuanya, bagi ikhwah atau saudara-saudara sekalian, atau bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah merasakan pernikahan, tentunya bisa merasakan bagaimana ruwetnya kehidupan rumah tangga tersebut. Walaupun juga banyak bunganya, tapi bukan hanya bunga, ada di sana duri-duri daripada bunga ini, sehingga kalau dapat bunganya, walhamdulillah, madunya berarti. Tapi kalau dapat duri, kita akan merasakan sakitnya. Kehidupan rumah tangga gambarannya seperti ini. Sehingga kalau kita sudah berumah tangga, tentunya akan merasakan ruwetnya dengan kehidupan rumah tangga ini, yang tentunya pula kita akan menyatakan bahwa pentingnya kita mengilmui dalam permasalahan dalam berumah tangga ini. Jangankan dalam permasalahan yang besar, permasalahan yang sepele, yang kecil, perlu dengan ilmu. Perlu dengan ilmu. Oleh karena itu, mengingatkan saya apa yang dikatakan oleh guru kami, Syekh Mubil rahimahullahu ta'ala, ketika mengatakan di hadapan para penuntut ilmu, di majlis ilmu, dulu ketika beliau masih hidup rahimahullahu ta'ala, pentingnya ilmu bagi mereka orang-orang berumah tangga itu dikarenakan pula Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, wa in ikhtalaftum fi syai'in, apa dalam ayat yang lain, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul. Kalau kalian berselisih dalam satu perkara penting bagi kalian, kalau kalian berselisih dalam satu perkara untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan tentunya saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam masalah kehidupan rumah tangga, rumah tangga sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi bagai bunga yang berduri, pasti di sana didapatkan satu hal, problem atau masalah yang mungkin akan memberati seorang yang berumah tangga tersebut. Maka sebaik-baik mengembalikan, menyelesaikan perkara itu dikembalikan kepada kita, kepada Allah, kepada kitabullah, dan dikembalikan kepada Rasul, kepada hadis Rasulullah atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lanjutkan perkataan beliau, sehingga kata beliau, bagi orang yang berumah tangga, mereka penting berilmu, karena kalau di sana ada permasalahan, mereka harus dengan segera dan cepat-cepat kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kalau permasalahan ini tidak mau menjadi lebar, permasalahan ini naam tidak menjadi terus, dan pada akhirnya wal iyad billah menjadi sebuah kehidupan perceraian. Salah satu bukti contoh, sang suami menyenangi kalau makanannya rasanya itu seimbang, tidak laut dan tidak naam ke darat, seimbang. Artinya garam dengan tidak bergaram diseimbangkan. Sang istri lebih condong kepada laut karena tinggalnya dekat laut. Nah, diolah masakan, diperadakan kepada sang suami. Sang suami mengatakan, saya kan sudah bilang rasanya seimbang. Suaminya ahlul wasat. Nah, istrinya ahli laut. Nah, orang-orang timur, orang laut. Dalam proses makanan, terjadi kecondongan suaminya mengatakan seperti itu dan istrinya tidak bisa menerima. Ini contoh kecil permasalahan, kalau dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tentunya akan menyelesaikan perkara. Apa itu? Apakah di dalam Al-Quran ada pernyataan istri untuk menambah garam? Atau mengurangi garam? Atau dari Al-Quran? Tidak. Tapi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, mengetahui tugas istri. Istri itu harus ta'ah kepada suaminya. Ta'ah kepada suaminya. Dan suami harus menjadi pengayom. Wa kullukum ra'in. Wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Dari makna hadis yang masyhur. Setiap kalian pemimpin akan setiap, karena setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungan jawabannya. Sehingga tentunya saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, istri kalau dia sudah berpuasa Ramadan, menegakkan sholat, lantas dia patuh kepada suaminya, dia mengikuti suaminya, dia menjaga farsnya, kemaluannya kepada tempat yang halal, dijanjikan dia masuk ke dalam surga dengan apa yang dia ingini. Hakada seorang istri. Permasalahan kecil ini. Ini kalau sama-sama menang sendiri, sama-sama mengandalkan egoisnya, nah, niscaya kehidupan rumah tangga yang makmur, yang berjalan baik, kalau sama-sama ingin menangnya sendiri, ini tidak akan pernah berjalan dengan baik dan berhasil, atau membawa kepada kehancuran rumah tangga itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jadi berumah tangga pun, menikah pun harus dengan ilmu. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga kalau kita lihat tema yang diberikan kepada kami, sebagaimana yang sudah kita katakan tadi, saya pun ingin mendengarkannya. Nah, maka tentunya penting bagi kita semuanya untuk memahami ilmu sebelum kita melangkah ke arah yang lebih jauh, sehingga nantinya dengan ilmu akan membimbing kita atau akan membimbing langkah kita ke arah yang lebih jauh tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Terlebih lagi kehidupan nikah. kehidupan nikah. Terlebih lagi kehidupan nikah yang syaitan tidak senang. Kehidupan nikah ini itu berlanjut terus menerus dengan langgeng. Syaitan tidak menginginkan. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya kisah yang masyhur tentang iblis di pusat kerajaannya di tengah lautan mempertanyakan serdadu-serdadunya, prajuritnya dari kalangan setan. Iblis mempertanyakan tugas apa yang dilakukan dan telah diamalkan oleh serdadu ini. Tugas apa dan amalan apa yang telah dilakukan di dalam menegakkan, di dalam menegakkan tujuan iblis, di dalam meramaikan apa yang diinginkan oleh iblis. Mereka ditanya satu persatu, dan pada akhirnya sampai kepada setan yang menyatakan, pada hari ini saya telah membuat seorang yang berumah tangga itu berpisah antara suami dengan istri ini berpisah. Mendengarkan laporan ini iblis, laknatullah, lantas memberikan penghargaan kepada setan ini karena telah merusakkan hubungan seorang antara suami dan istrinya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lihatlah bagaimana keinginan iblis dan para setan agar rumah tangga itu binasa dan hancur. Keinginan a'da'ullah ini, musuh Allah ini, keinginannya untuk menghancurkan rumah tangga seorang muslim, seorang Islam. Dan tentunya tidak lain, perkara yang sedemikian ini bagi orang yang berumah tangga selalu saja mendapatkan rayuan dan godaan setan. Belum berapa lama berjalan kehidupan nikahnya, yang waktu dia nikah, sebelum dia nikah, pranikah sebelumnya, demikian dia semangat, demikian dia mengatakan janji, janji setia. Nah, apa yang dia katakan? Wahai dindaku, kemanapun engkau lari akan aku kejar, kemanapun engkau tuju aku akan menemanimu, sampai engkau masuk ke dalam lembah sekalipun aku akan menemanimu. Demikian janji seorang ketika sebelum nikah. Tapi setelah, ketika telah nikah sebulan, maaf kalau sebulan masih bulan madunya. Nah, berapa bulan kemudian? Setelah nikah, tidak lagi ada kata yang indah. Tidak ada lagi kata yang indah, yang demikian nikmat didengarkan oleh telinga istri. Begitu pula suami tidak pernah mendengarkan kalimat yang indah dari istrinya. Sama-sama sudah naam miring sebelah. Setan sudah menggantungkan dirinya kepada orang ini sehingga miring. Dengan suaminya tidak lagi didapati kehidupan yang indah, dengan istrinya tidak lagi didapati kehidupan yang indah, bahkan suaminya waliyahudillah, karena sering keluar rumah suaminya, sering di jalanan, wah dia lihat wanita-wanita yang tidak naam memakai busana yang menutupi, dia mungkin satu perkataan, waduh kalau yang ini jadi istri saya, wah luar biasa ini. Sang istri karena tinggal di dalam rumah yang mungkin sering nengok majalah, wala juga sering mendengarkan gunjingan-gunjingan orang-orang yang jelek tentang laki-laki, Na'am. Dipaparkan kepadanya, laki-laki itu demikian dan demikian. Dia mengatakan, aduh, kalau suami saya yang seperti ini, demikian indahnya. Setan mengganggu kehidupan rumah tangga ini. Sehingga pada akhirnya apa saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pecah ini. Mahliga yang dibina, pecah. Dan ini tidak selamat. Kita semuanya terkecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Tidak selamat kita semuanya kecuali seorang dirahmati oleh Allah. Maka kita kembali lagi. Pentingnya mengilmui satu permasalahan sebelum dia melanjutkan perjalanannya ke jenjang yang lebih jauh lagi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ilmu yang sama-sama telah kita ketahui kewajibannya, keutamaannya. Bahkan saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ilmu yang paling utama untuk dimiliki seseorang, sebelum dia melangkahkan kaki dan melanjutkan perjalanannya ke jalan yang lain atau ke naam, keinginannya yang lain, adalah ilmu tauhid, ilmu akidah yang semuanya kita dituntut untuk mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan firman-Nya, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Allah menyatakan dengan firman-Nya, ketahuilah kalimat ilmu, fa'lam, dari alima ya'alamu ilman, fa'lam, fahamlah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah semata-mata kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan setelah itu minta ampunlah kepadanya dengan apa yang datang dari dosa-dosamu. Ilmu akidah yang tentunya ini bahkan wajib bagi kita semuanya, tidak hanya bagi orang yang mau mengalami atau mau melanjutkan kehidupannya dengan kehidupan nikah. Penting bagi kita semuanya untuk mengetahui akidah, mengetahui tauhid. Karena berapa banyak dari perbuatan seseorang dalam perjalanannya, dia masuk ke dalam kesyirikan, bukan hanya kehidupan proses rumah tangga, tapi kehidupan yang lain, perjalanan yang lain, dia jatuh dan tenggelam di dalam kesyirikan, waliyadubillah. Kepercayaannya kepada bintang-bintang, kepercayaannya kepada paranormal, kepercayaannya kepada makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat, ini dialami dan hampir merata pada mereka yang tidak menuntut ilmu, tidak mengerti akidah. Sehingga kalau kita mau turun dan masuk ke dalam masyarakat kita, atau kalau kita mau bermasyarakat, kita pasti akan mendapatkan di sana sini kebobrokan dan borok-borok akidah, yakni kesyirikan yang merajalela, merambah di sela-sela kehidupan kita, di sela-sela kehidupan masyarakat kita. Khurafat takhayulat. Demikian yang menimpa. Maka bagaimanakah? Maka bagaimanakah kesyirikan dan yang seperti ini bisa lenyap dan bisa hilang ataupun sirna? Tentunya dengan mengetahui akidah yang benar. Akidah itu tauhid. Atau akidah yang benar, tauhid yang benar. Yang membimbing kita percaya hanya kepada Allah. Dan membimbing kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak kepada yang lainnya. Kepada selain Allah. Contoh-contohnya banyak sekali saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ini mau dibawa kepada contoh kehidupan orang yang mau menikah, banyak. Jadi ilmu tentang pernikahannya saja, atau ilmu bagaimana kehidupan setelah nikahnya saja, dia tidak mengetahui secara pasti. Masih remang-remang baginya. Antara ini dan itu. Remang-remang. Ini kehidupan nikahnya. Sisi yang lain, yang paling utama di sisinya untuk mengetahui tauhid, dia tidak mengerti tauhid. Apa yang terjadi sebelum dia menikah? Dia mendatangi dukun. Dia mendatangi dukun. Katanya untuk melanggengkan kehidupan rumah tangganya selanjutnya. Katanya untuk supaya si dia yang menjadi naam tambatan hatinya agar tetap mencintainya sampai nanti masa kehidupan nikah, dia mendatangi dukun. Ini adalah kesyirikan. Man ata kahinan aw arrafan, siapa yang datang kepada dukun paranormal atau yang biasa dikenal di sini orang pinter. Bukan pinter matematika, wala bukan pinter kimia, pinter dalam masalah mengetahui ilmu gaib katanya. Mendatangi jahil, kuhan, atau mendatangi ramal, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad ata Abul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena Rasulullah tidak mengajarkannya untuk mendatangi dukun. Rasulullah mengajarkannya untuk yufawwidu amrahu, untuk menyandarkan perkaranya kepada Allah tabaraka wa taala. Bukan kepada dukun ataupun orang pinter. Ini sebelum masuk ke dalam dunia pernikahan. Dia sudah mengalami satu kegagalan yang fatal. Atau tanpa sengaja, kalau ini disengaja. Tanpa disengaja, dia membuka majalah. Majalah yang di sana berisikan tentang ramalan perbintangan. Dia cocokkan tanggal lahirnya dan tanggal lahir kekasihnya. Dia ini adalah bintangnya Naam Taurus. Gambar kepala banteng. Wahada Naam pacarnya Spencer. Ya, apa? Naam yang gambar kepiting itu. Wah, ini gak bisa ketemu ini. Satu nyeruduk, satu menjepit. Wah, ini. Apalagi dinyatakan di situ. Hati-hati Anda. Anda cocoknya dengan orang yang berbintang ini. Bintang itu gak cocok. Wah, iya ya. Ini walaupun kita tidak menyuruh dia untuk berpacaran, tidak menghasung dia. Tapi yang seperti ini yang dia lakukan menuju ke arah kesyirikan. Ada apa dia percaya dengan ramalan bintang itu? Kalau memang dia sudah suka kepada Gulana, Naam dan pula anak ini pun juga sudah suka kepadanya dengan melalui proses syariat. Nah, dia langsungkan pernikahan. Entah itu fulanah bintangnya, bintang yang seperti tadi, walangkau bintangnya yang lebih parah lagi misalnya, Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melindungimu dalam pernikahan tersebut, bukan ramalan bintang-bintang itu. Nah, tapi sangat-sangat disayangkan ada orang yang melalui proses ini. Ada orang yang melalui proses ini. Begitu pula contoh yang lain. Dan ini dengan kesengajaan. Di negeri Jawa, Jawa Tengah atau Jawa yang lainnya. Nah, terkadang bahkan ini suatu kelaziman. Seorang anak ketika ingin dinikahkan dengan nahan calonnya, ibu melihat dulu sesuai enggak dengan buku nahan darmo gandul ini. Nahan primbon. Cocokkan dulu kayak buku riwayat hadis, nahan rijal hadis. Ini bulan matruk wala apa? Dhaif wala nahan wadha. Ini primbon. Nah, cocokkan. Ini lahirnya Senin. Senin ya selamat. Ini nah, lahirnya Rabu. Wah, Rabu ini hari panas atau malam Jumat Kliwon. Wah, lebih parah. Diukur sesuatu dengan primbon ini. Kesyirikan. Syirik. Sehingga belum menjalani kehidupan nikah, dilalui proses kesyirikan terlebih dahulu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui ilmu tauhid, akidah, supaya pernikahan kita mabrur, diberkati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan kehidupan setelah nikah nanti dalam rumah tangga langgeng berjalan dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sebagaimana yang kita dengarkan tadi dari contoh-contohnya. Jadi pernikahan butuh ilmu. Segala sesuatunya butuh ilmu. Dan yang utama daripada ilmu itu adalah ilmu akidah. Tauhid yang sungguh. Sekarang umat ini lagi punya masalah yang besar. Jauhnya mereka dari akidah yang benar. Jauhnya mereka dari akidah yang benar. Menyimpangnya mereka daripada akidah yang benar. Sehingga itu perlu wajib bagi kita untuk mengetahui akidah yang benar. Bagaimana itu akidah yang benar. Dan tentunya kita dengarkan apa yang datang dari firman Allah tadi. Ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Disuruh untuk kita mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Dan setelah itu baru kita beramal, meminta ampun dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kasus yang lain yang kita inginkan dengannya pernikahan atau kehidupan sebelum nikah, terhindar dari perkara kesyirikan tadi. Terkadang sekarang di zaman yang perhubungan itu sudah demikian dimudahkan, di antara kita terkadang bermudah-mudahan melakukan perbuatan maksiat dulu baru melakukan pernikahan. Sebagai contoh bukti kita melakukan perbuatan maksiat, kita melakukan pertama kali pacaran islami. Loh, Ustaz, itu kan pacaran islami. Islami, Ustaz. Ya, kalau gitu nanti ada disko islami. Nah, semuanya pakai islam nanti. Apa yang dikenal sekarang dengan pacaran islami, kata mereka. tidak ada di dalam Islam, ajaran Islam. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan tidak dicontohkan oleh para sahabatnya. Tapi ini beredar. Bahkan nas'alullah salamata wal afiyah, terkadang kita tergelincir di dalamnya. Tanpa sengaja ketika kita belum menikah, kita melalui masih memproses-proses pernikahan. Terkadang kita melakukan hubungan dengan calon kita, hubungan yang jauh, yang tentunya hubungan ini tidak pernah diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa demikian? Karena tidak mengilmui. Wallahu ta'ala alam bisawab. Seorang karena tidak mengilmui sesuatu terjatuh ke dalam kesalahan. Ini perbuatan maksiat. Dan wal'iyadu billah, seperti tadi contohnya, perbuatan melakukan kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maka kita kembali mengilmui agama penting. Dan ilmu yang paling utama itu adalah ilmu akidah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya setelahnya sebagai seorang Islam, dia mempelajari apa-apa yang menjadi penyempurna tauhid yang dia miliki, apa yang menjadi penyempurna akidah yang dia miliki, seperti ibadah yang menjadi penyempurna akidah dan tauhid tersebut, daripada sholat, puasa, zakat, dan yang lain yang berkenaan dengan akidah atau yang menyempurnakan akidah tersebut, dari mukamilat. Dan tentunya ini juga penting, bukan perkara yang disepelekan. Seorang ketika menikah nantinya, tentunya dia akan menjadi pemimpin. Kalau dia laki-laki, menjadi pemimpin. Kalau dia perempuan, menjadi pemimpin bagi anak suaminya. Oleh karena itu, karena nantinya dia sebagai pemimpin, penting baginya untuk mengetahui perkara-perkara yang bisa membimbing orang-orang yang dipimpinnya ini. Orang-orang yang dipimpinnya ini. Dari sholatnya, dari taharahnya, sungguh ya ikhwah, banyak saudara-saudara kita, kalau bisa dikatakan dari kalangan akhwat yang sudah ngaji, ataupun akhwat yang sudah masya Allah cinta kepada naam jalan yang benar, itu banyak. Dan tentunya dia mengharapkan dan mendambakan seorang suami yang bisa memimpinnya ke jalan yang benar. Mendambakan kepada naam suami yang bisa mengarahkannya kepada kehidupan yang lebih baik. Sehingga ketika dia bertanya, "Mas, saya dulu tidak paham bagaimana tata cara sholat yang benar menurut Rasulullah. Saya dengar-dengar sih, tapi belum paham." Sebagai suami, pemimpin, tentunya dia mengatakan, "Oh, nanti saya contohkan. Ini kitabnya, kalau dia bisa bahasa Arab. Kalau dia tidak bisa bahasa Arab, ini bahasa Indonesianya." Demikian prakteknya. Istrinya akan merasa puas. "Wah, ini betul-betul suami yang mapan ini." Demikian katanya seorang perempuan. Tapi ketika dia menikah, dia tahu suaminya ngaji. Lantas ditanya, "Mas, sholat yang benar bagaimana?" "Waduh, lupa saya ilmunya." Sholat yang benar lupa ilmunya. Satu poin hilang di hadapan istrinya. Wah, ini mah masnya menginginkan saya, tapi dia tidak punya ilmu, bagaimana? Nah, demikian. Dan ini kenyataan. Dia sebagai pemimpin tentunya membimbing istrinya. Dia jangan biarkan istrinya sholat dengan sholat ala kadarnya. Artinya ala kadarnya ala mafihi. Sesuai dengan yang dia dapatkan dari bapaknya, dari kakeknya, dari kakek-kakeknya. Kalau bapaknya muhaddits, kalau kakeknya muhaddits, ini riwayatnya, naam, dari muhaddits ke muhaddits. Tapi kalau bapaknya tidak mengerti hadis, wa tidak mengerti agama, tidak mengerti pengajaran sholat yang benar, dia tidak mengajarkan kepada anaknya pengajaran sholat yang benar, tentunya kasihan. Miskin seorang wanita ini. Miskin dia. Kasihan dia. Maka tanggung jawab suami, dan ini ra'in yang diinginkan dengan hadis, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'is an ra'iyatih. Ini diinginkan daripada hadis ini. Kalian akan dipertanyai tanggung jawab kalian tentang istri kalian, anak kalian, sampai di mana kalian membimbing mereka? Sampai di mana kalian mengarahkan mereka? Nah, ini belum lagi masalah-masalah yang lain. Yang masalah itu sangat utama, yang sangat wajib untuk diketahui oleh seorang hamba. Sang istri mungkin tidak paham. Sampai-sampai saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, terkadang banyak pertanyaan yang sampai kepada kita yang dianggapnya sebagai orang yang mungkin bisa memberikan ilmu. Dari pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara kita, enam para wanita, tentang perkara haidnya, tentang perkara nifasnya, tentang perkara mustahabah, darah yang keluar tapi bukan haid dan nifas, dalam perkara-perkara yang bersangkutan dengan enam furujahum, kemaluan mereka, yang sebetulnya walaupun wajar kalau mereka mau bertanya kepada orang yang paham, naam, tapi sebetulnya lebih utama lagi kalau suami dapat mengayomi istrinya sehingga perkara-perkara yang mungkin tidak bisa disebutkan oleh sang dai atau orang yang ditanyakan, suami bisa mengarahkannya dengan menyebutkan apa yang diinginkan tersebut. Nah, kalaulah kita memiliki ilmu tentang taharah, tentang salat, tentang zakat atau puasa, walaupun bukan secara tafsil, secara rinci, secara global kita mengetahui, atau paling tidak kita mengilmui, kita mempelajarinya, niscaya banyak permasalahan-permasalahan yang nantinya akan kita dapatkan dalam kehidupan rumah tangga akan terpecahkan. Tapi seorang kalau tidak ingin menuntut ilmu, seorang tidak ingin menuntut ilmu atau menyepelekan ilmu, inilah nanti yang akan didapati dari kehidupannya. Atau dari contoh-contoh perkara atau sejenis perkara-perkara ini yang dia akan hadapi di dalam rumah tangganya. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Penting bagi dia mengilmui akidah, dan penting bagi dia untuk mengilmui penyempurna daripada penyempurna akidah itu, dari keimanan, dari ibadah, dari perkara-perkara yang lainnya. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sehingga nampak nantinya perannya sebagai seorang ra'in, perannya sebagai seorang pemimpin di dalam kehidupan yang dia jalani, baik untuk dirinya, pemimpin bagi dirinya sendiri ketika dia belum ketika dia belum menikah, atau memimpin kepada yang lainnya ketika dia telah menikah. Nah, dan tentunya pula seorang laki-laki mengharapkan kepada para wanita. Kalau tadi wanita mengharapkan kepada laki-laki bisa membimbingnya, begitu pula wanita diharapkan oleh suaminya dengan dia mengilmui agama ini, bukan semakin bawel atau bukan semakin naam bertingkah, tapi semakin tunduk. Karena suami mencari istri yang sudah ngaji atau orang yang sudah taklim, tentunya mengharapkan, wah kalau saya dapat istri yang sudah ngaji, sudah taklim, masya Allah tuh. Nah, saya salah ditegur, saya salah disampaikan apa kesalahan-kesalahan yang ada. Seperti itu. Dan bagaimana tahu seorang istri itu kesalahan? Tentunya dengan dia mempelajari agama sebelumnya. Kalau dia tidak tahu, kalau dia tidak mempelajari agama, luar biasa. Istri, kalau tidak mempelajari agama, suaminya bisa dicerainya 1000 kali. Nah, jadi bukan suami yang mencerai istri, tapi istri yang mencerai suami 1000 kali. Kenapa? Ya karena tidak paham agama. Tidak paham agama. Sedikit-sedikit dia membelot. Sedikit-sedikit dia menyimpang. Sedikit-sedikit tidak ada, tidak istilahnya tidak ada hujan wala tidak ada angin, dia cemberut dengan suaminya. Muka cemberut ini bukan datang dari seorang yang belajar agama. Kalau dia mempelajari agama, dia pasti mengerti hadis Rasulullah yang memerintahkan dia untuk menyenangkan naam pandangan suaminya. Kalau dipandang dia membuat suaminya bahagia. Ini orang yang belajar agama. Orang yang gak belajar agama, nah, mukanya seperti jeruk purut itu. Meleok. Nah, tidak ada yang diperhadapkan kepada suaminya kecuali kecemberutan. Ini dosa. Dosa. Bagaimanapun keberadaannya, dia harus mendapatkan ibadah yang utama di hadapan suaminya. Dengan berwajah yang baik, menampakkan wajah yang baik, yang sejuk dipandang mata oleh suaminya. Demikian saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perlu untuk mempelajari agama. Dan karena wanita juga ra'iyah terhadap ahli na'am baiti zaujih, terhadap harta dan keluarga suaminya, maka tentunya dia perlu mempelajari yang lainnya yang bersangkutan dengan pembimbingan keluarganya. Bagaimana diajarkan kepada anaknya, nak, wudu yang benar itu tidak seperti itu. Wudu yang benar ini seperti ini loh, nak. Nah, dia mengajarkan kepada anaknya bagaimana makan yang benar. Adab-adab makan itu bagaimana. Pentingnya ilmu ya. Jangan kita berikan makanan aja, sana makan sana. Anaknya disuruh bawa makan, makan sana. Nah, cuma seperti itu. Ini bukan adab. Lihat Rasulullah ketika mengajarkan kepada Ibn Abbas. Ibn Abbas bukan anak beliau. Nah, lihat Ibn Abbas makan. Kata Rasulullah, ya fulan, samillah. Atau ya gulam, samillah. Kul biyamini. Wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil. Enggak seperti kata kita, sana makan. Nah, Wahai anak kecil, kata Rasulullah Ibn Abbas, makanlah dengan mengucapkan nama Allah. Jangan lupa loh nak, baca bismillah ya, dengan bahasa kita. Atau baca basmalah ya. Makan dengan tangan kanan. Dan makan yang ada di sisimu terlebih dahulu. Yang ada dekat darimu, dari makanan yang ada. Hakikat. Rasulullah kudwah bagi laki-laki dan perempuan. Kudwah bagi pria dan wanita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang baik bagi kalian pada diri Rasul kalian. Membimbing anak kepada adab yang benar. Dibutuhkan bagi seorang wanita. Demikian pula membimbingnya dalam perkara yang lain. Yang anak ini berhajat dengannya. Anak ini berhajat dengannya. Sebagai ra'in. Atau sebagai ra'iyah. Terhadap rumah tangganya. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kehidupan rumah tangga yang wanita ini akan menjalani tidak seperti yang dia bayangkan. Suaminya pasti akan mengajarkan begini anaknya dan sebagainya. Tidak. Dia suatu waktu akan mendapatkan suami mungkin yang dia sibuk. Bahkan boleh kita katakan sekarang ini, hatta dia misalnya menyatakan suami saya ustaz kok atau dai atau alim fulan, belum tentu dia mendapatkan naam apa yang seperti dia bayangkan tersebut. Apa yang seperti dia naam pikirkan dan menghayalkannya tersebut. Karena terlalu banyak tugas. Nantinya kalau betul dia dapat suami seperti itu, suaminya berhadapan dengan umat, suaminya berhadapan dengan tugas yang banyak, yang mungkin tugas-tugas ini akan merepotkan dia dan membuat dia menghabiskan waktu yang banyak untuk tugas-tugas tersebut. Istri kalau dia tidak berilmu pada awalnya, tidak mengilmui agama ini, maka dengan keadaan yang seperti ini, dia akan kelabakan. Dia akan kelabakan. Dan ini, terus terang kami sebagai dai merasakan. Kegiatan yang banyak yang kami lalui. Yang kita inginkan untuk juga beribadah kepada Allah. Terkadang, kehidupan rumah tangga kita banyak kita tinggalkan. Sehingga terkadang kita memberikan tanggung jawab yang besar kepada istri kita. Terhadap pendidikan anak-anak kita. Kita betul-betul mengharap agar istri nantinya mendidik anak-anak kita. Yang itu adalah harta yang paling berharga bagi kita. Ketika kita telah mati, mereka nanti yang akan mendoakan kita. Waladun soleh yad'unahu dalam hadis yang sahih. Seorang anak yang saleh yang mendoakannya. Lah bagaimana seorang suami sibuk dengan kesibukannya, dia sebagai dai. Tentunya disinilah peran sebagai istri untuk menggantikan suaminya ketika tidak ada suaminya, sebagai ra'iyah terhadap harta suaminya ini. Demikian anaknya dibimbing ke arah kebenaran dengan ilmu yang dia miliki, walaupun mungkin tidak secara detail, tidak secara rinci ibu ini mengetahui ini demikian yang rajih atau yang tidak rajih. Nah, tapi dengan apa yang umum, apa yang harus dia ketahui, yang wajib dia ketahui, itu yang dia sampaikan kepada anak. Itu yang dia sampaikan kepada anaknya. Terlebih lagi, anak-anak kita pada hari ini mengalami masa atau mendapatkan masa dengan masa yang kita mendapatkan terjadi kerusakan-kerusakan moral, terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan dari pergaulan sesama mereka. Tentunya di sini peran seorang yang berilmu di dalam, atau seorang yang mempelajari ilmu di dalam membimbing rumah tangganya. Terkadang kita sudah larang anak kita terhadap satu perbuatan yang jelek, namun ternyata anak kita masih melakukannya. Jadi di sini bukan hanyalah sekedar melarang, tapi bisa mengayomi, memantau dan mengarahkannya. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengetahui ilmu. Kalau tidak mengetahui, bagaimana dia mengayomi? Dia sendiri tidak bisa mengayomi dirinya, apalagi yang lainnya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, contohnya tadi, lihat Rasulullah, beliau membimbing anak kecil bagaimana makan, itu membaca basmalah, bagaimana anak kecil ini makan dengan tangan kanannya, bagaimana mereka diajarkan adab oleh para orang tua mereka di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Lihat perlunya mengilmui agama. Jadi baik laki-laki ataupun perempuannya perlu. Jangan dia melakukan satu perjalanan tanpa mengilmui. Tanpa mengilmui. Jangan dia melakukan satu amalan tanpa dia ilmui. Inilah Islam. Inilah Islam yang didatangkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan didatangkan oleh Allah melalui Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengilmui sesuatu baru mengamalkannya. Oleh karena itu dalam perkataan yang masyhur dari perkataan yang masyhur di dalam tafsir ayat tadi, atau dari perkataan yang masyhur dari keterangan tentang ayat tadi, apa yang dikatakan oleh Al-Imam Bukhari dari ayat ini, falam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Naam. Allah membuka kata beliau dengan apa? Dengan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Membuka dengan ilmu ayatnya ini, barulah kemudian seorang berilmu dan berkata, atau berkata dan seorang berkata dan beramal. Melalui ilmu dahulu, baru dia berkata, baru dia beramal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bagi kita semuanya untuk bersemangat di dalam menimba atau di dalam mencapai ilmu, mengharapkan ilmu, karena kita yang berupaya untuk mengilmui apa saja yang itu utama dan apa saja itu yang wajib bagi diri kita, itu adalah sebuah kebaikan yang Allah datangkan kepada dirinya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Hadis ini masyhur, beredar di lisan-lisan kita. Dan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Apa yang diinginkan dengan hadis ini, atau apa makna hadis ini? Siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala akan pahamkan dia terhadap agamanya kalau Allah inginkan kebaikan kepada orang tersebut. Sehingga ditekankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam menerangkan, mensyarah hadis ini dalam Fathul Bari dengan maknanya. Orang yang Allah inginkan kebaikan padanya, dia dipakikan oleh Allah terhadap agama ini. Namun siapa yang dia tidak dipakikan oleh Allah terhadap agama ini? Naam urima lil khairi. Atau dia diharamkan terhadap kebaikan. Siapa yang tidak fakir, tidak mengerti agama, tidak mempelajari agama dan tidak memahaminya, maka tandanya dia diharamkan kebaikan oleh Allah tabaraka ta'ala. Diharamkan padanya kebaikan oleh Allah tabaraka ta'ala. Dan kalau seorang diharamkan kebaikan, apa yang dia dapatkan? Apa yang dia dapatkan? Sungguh, tidak ada yang dia dapatkan. Maka orang yang diberikan pemahaman oleh Allah, artinya dia telah diberikan kebaikan oleh Allah. Kebaikan yang banyak dengan dia memahami agama Allah. Dan masukkanlah perkataan ini atau hubungkanlah perkataan ini dengan penerangan tadi. Atau dengan apa yang telah kita dengarkan tadi. Semuanya dipecahkan dengan ilmu. Diselesaikan dengan ilmu. Berarti dia diinginkan kebaikannya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai perkara yang perkara itu besar, dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan ilmu untuk menyelesaikan perkara yang besar. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang diinginkan kepadanya kebaikan, dia akan dipahamkan ilmu. Nah, kita lihat diri kita. Semangatkah kita untuk menuntut ilmu, mempelajari ilmu? Atau sudahkah kita mempelajari ilmu agama sehingga kita sudah mendapatkan kebaikan atau telah mendapatkan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut? Kalau tidak, tentunya kita akan mengkoreksi diri kita, yakni dengan menuntut ilmu agama. Karena ternyata kita tidak mempelajari agama. Ternyata ketika tidak mempelajari ilmu agama, diharamkan kepada kita kebaikan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mana kebaikan di sini? Tentunya kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna. Dia mengerti akidah sebagaimana yang sudah kita katakan tadi. Dia mengerti apa-apa yang berhubungan dengan perkara-perkara yang menjadi penyempurna akidah tersebut. Dia mengerti kepada perkara-perkara akhlak, wa adab, wa muamalah. Ini kebaikan yang sempurna. Walaupun mungkin dia mendapatkannya secara naam at-tadarruj, secara naam bertingkat, tidak langsung semua, tapi dia sudah mendapatkan awal mendapatkan kebaikan tersebut dengan mempelajari agama Allah. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pentingnya mengilmui sesuatu sebelum mengamalkannya, dan pentingnya mengilmui sesuatu karena tanda seorang dinyatakan baik oleh Allah dengan mengilmuinya terhadap perkara tersebut. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengilmui perkara agama tidak sehari, tidak dua hari, tidak sebulan, dua bulan, tidak setahun, dua tahun, tapi seterusnya. Inilah yang digambarkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kebutuhan kita terhadap ilmu, hajatina ilal ilm, akthar min hajatina ilat ta'am wasyarab. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama, kata beliau, itu lebih banyak daripada makan dan minum. Lebih banyak daripada makan dan minum. Artinya, kita tidak boleh mencukupkan kita belajar agama sehari, dua hari, atau sebulan, dua bulan, cukup. Setelah itu kita sudah selamat, sudah berilmu. Tidak. Kita harus menyadari, kita ini miskin ilmu. La yu'til ilma, tidak Allah berikan kepadanya ilmu, illa qalilan, kecuali sedikit. Miskin. Kurang daripada ilmu. Sehingga jangan dia mencukupkan, ya saya ngaji hari ini saja, atau sebulan saja, atau dua bulan saja. Dia harus bersemangat di dalam menimba ilmu, mencari ilmu agama. Selain sudah kita dengarkan tadi fadilah keutamannya, dapat surga, dapat kebaikan, dan diridhoi oleh malaikat, diridhoi oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi tidak dia sehari dua hari, tapi seterusnya dia menimba ilmu, mencari ilmu. Dan ini pula yang dikatakan oleh beliau, kita menuntut ilmu, na'am minal mahdi ilal lahdi. Kita menuntut ilmu, kata beliau, menimba ilmu, memberikan pengetahuan terhadap diri kita dengan ilmu agama ini, dari kita baru lahir kalau bisa, nah, sampai kita apa? Sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Jadi kalau kita baru lahir bisa belajar, langsung bisa membaca, langsung bisa memahami ilmu, kita lakukan pada itu. Dan sampai kita masuk ke dalam liang lahat, kalau seandainya bisa kita lakukan, menuntut ilmu. Nah, dan kami ingat juga apa yang dikatakan oleh guru kami, muhaddis dari negeri Yaman, Syekh Mukbil rahimahullahu ta'ala, ketika ditanyakan kepada beliau, na'am, tentang menuntut ilmu, kata beliau, kita akan menuntut ilmu seterusnya sampai jenggot ini kita, na'am, atau lihya kita ini putih, jenggot kita ini putih, dan sampai kita mati. Sampai kita mati. Dan hakkan benar apa yang beliau katakan. Sesuai dengan apa yang beliau katakan. Beliau dengan keadaan yang disertai ketuaan, na'am, terus mempelajari ilmu sampai beliau meninggal. Sampai beliau meninggal. Bahkan para ulama kita, yang mungkin kita sudah dapati dia belajar dari kecil sampai dia berumur, nah, dengan umur yang sudah mapan, kita mengatakan orang-orang ini, para ulama ini, tidak pernah mencukupi dari menuntut ilmu. Artinya dari menuntut ilmu, dari mengilmui sesuatu, apa yang perlu di dalam agama ini. Sehingga kita dengarkan kisah-kisah para ulama kita yang hidup di zaman ini, dan Allah takdirkan mereka dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kita dengarkan dari kisah-kisah mereka, di atas mobil mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Seperti Mufti Negeri Saudi Arabia dulu, Syekh Naam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, beliau belajar dari kecil. belajar dan belajar sampai Allah takdirkan matanya dibutakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Usia yang masih remaja 16 tahun atau 18 tahun mata beliau dibutakan oleh Allah. Dari kecil dia sudah belajar. Dari kecil dia sudah duduk di majelisnya mufti sebelum beliau, ahli fatwa sebelum beliau di negeri tersebut, Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syekh dan orang-orang yang sederajat dengan beliau. Mufti ini rahimahullah belajar. Setelah beliau dibutakan, bukan berarti selesai sudah, saya kan sudah buta, ada alasan untuk tidak apa? Untuk tidak membaca dan tidak mempelajari ilmu. Saya buta kok. Tapi tidak demikian dengan beliau. Kebutaannya bukan menjadikan beliau turun, ciut semangatnya dari menuntut ilmu. Beliau lantas dengan apa yang dapat daripada keadaan ini, beliau terus mengetahui ilmu, mempelajari ilmu, duduk di majelis-majelis dan minta dari kitab-kitab ilmu untuk dibacakan ke hadapan beliau. Sampai beliau menjadi seorang yang besar di negeri tersebut sebagai mufti. Kalau orang diangkat di negeri tersebut sebagai mufti, itu ilmunya sudah luar biasa. Ilmunya istilahnya ilmu yang berada di tingkat yang tinggi dari keilmuan terhadap agama Allah. Dalam keadaan ilmunya sudah tinggi seperti ini, didapati beliau di atas mobil ketika beliau pergi menuju dari rumah beliau ke kantor beliau, tempat fatwa. Tempat fatwa, beliau di mobil tersebut dibacakan kitab oleh asistennya, karena beliau sudah jadi orang besar, punya asisten yang membacakan apa? Membacakan beliau kitab. Dibacakan ke hadapan beliau kitab. Dan beliau yang meminta, bukan asisten yang mengusulkan, "Syekh, tak bacakan, Syekh." Enggak. Beliau yang meminta, dibacakan, Syekh. Kitabin, kitabin. Lihat. Hajat ilmu itu lebih banyak daripada hajat apa? Makanan dan minuman. Sampai pada masanya, beliau di akhir hidup beliau, di musim haji, beliau sudah sakit. Sebentar lagi, naam atau di waktu yang sedikit, beliau meninggal. Beliau ditanyakan beberapa, ada satu perkara yang beliau mengatakan, perkara ini kita akan bahas. Dalam ilmu beliau sudah di ujung, istilahnya ilmu, mendapatkan ilmu yang paling tinggi di antara hamba-hamba Allah ini dengan ilmu naam. Dalam keadaan seperti itu beliau masih mengatakan kita perlu membahasnya ulang. Artinya perlu dipelajari lagi. Perlu dipelajari lagi. Perlu kita mengetahui ilmunya lagi. Demikian alim yang besar. Dan tentunya kita, saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, siapa kita? Kita harus mengukur diri kita. Dibandingkan dengan mereka yang demikian semangat, tidak mengenal waktu. Tentunya kita juga harus demikian. Jadi tidak dikatakan kita menuntut ilmu sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, tidak. Sampai kita mati. Dan menyinggung masalah pernikahan. Dan ini banyak kasus terjadi. Ada seorang tadi yang Masya Allah, sebelum dia nikah dia Syekhul Islam. Nah, di majelis ilmu selalu. Nah, di majelis ilmu. Tapi setelah dia menikah, mana Syekhul Islam ini? Hilang wujudnya daripada naam pencarian ilmu. Ada juga seorang wanita yang tadinya dia sebelum ngaji semangat dia menimba ilmu, tapi ketika dia telah menikah, apa sebelum dia menikah dia semangat menimba ilmu, tapi setelah dia menikah dia tidak lagi semangat. Kenapa ini? Nah, tentunya ini dikarenakan Pembelajaran terhadap agama Allah butuh juhud, butuh kesungguhan, butuh keseriusan, butuh himmat al-aliyah, butuh naam himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi dari seseorang dengan mempelajari ilmu agama, mendapatkan surga Allah, mendapatkan kebaikan dari Allah. Sehingga jangan dia tentukan waktu untuk menuntut ilmu. Saya menuntut ilmu sekian aja, sekian waktu aja. Tidak. Dia harus menuntut ilmu seterusnya. Dia harus menuntut ilmu seterusnya. Kita lihat Imam Bukhari rahimahullah. Kita lihat Imam Ahmad. Kita lihat Imam Syafi'i. Kita lihat Imam Malik. Para imam ini sudah menjadi alim yang besar. Alim yang besar. Tapi saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apakah mereka pernah mencukupkan dirinya? Oh, saya sudah jadi alim. Sudah nulis Sahih Bukhari. Sudah nulis Muwatta. Sudah nulis. Apakah mereka mencukupkan dirinya? Sebatas itu saja? Tidak. Imam Bukhari masih mengembara. Di dalam pencariannya terhadap ilmu agama, ilmu riwayah, atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i sampai mendatangi Imam Ahmad, sudah jadi imam, mendatangi muridnya siapa? Imam Ahmad. Dia katakan kepada Imam Ahmad dalam asar yang masyhur, kalau engkau dapatkan hadis di Iraq sana ya Imam Ahmad, atau di Baghdad, hadis yang sahih, sampaikan kepada aku, biar aku mengamalkannya. Nah, tentunya kalau dia sebagai imam, ya murid saya kok, masa saya datangi. Nah, saya sudah mengerti. Ya kan, ya ada orang seperti itu. Apalagi ada perkataan sekarang yang lebih sopan. Saya lebih banyak makan garam daripada dia. Ini lebih sopan kalimatnya. Nah, ukurannya karena banyak makan garam. Bukan karena banyak ilmu, karena banyak makan garam. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Lihat Imam Syafi'i, tidak butuh dengan, tidak merasa cukup dengan ilmu, tidak kona'ah. Yakni dengan ilmu, bukan kona'ah dengan dunia. Tapi kona'ah dengan ilmu, dia tidak kona'ah. Dia merasa butuh sehingga dia datangi muridnya Imam Ahmad, mempertanyakan dan menanyakan kepada Imam Ahmad tentang hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang didapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk diamalkan. Mereka menjalani perjalanan yang jauh. Tidak dicukupkan mengambil ilmu kepada satu orang saja, tapi melalui banyak guru. Ini mereka para ulama, para imam. Ya tentunya kita yang belum jadi imam ini, tentunya, atau yang kita ini belum jadi ulama, tentunya kita harus semangat lagi. Bukanlah karena tadi pernikahan, atau karena yang lainnya, kita kendor dalam menuntut ilmu, atau kita batasi keadaan kita di dalam menuntut ilmu. Jangan. Karena permasalahan demikian banyak yang semuanya harus dipecahkan dengan ilmu. Sehingga seorang jangan mencukupkan dirinya hanya sehari saja atau dua hari. Atau dia katakan, ya saya sudah mondok. Saya sudah mondok. Atau dia katakan, ya kan saya ini sudah berguru kepada fulan wa'alan. Sehingga tidak butuh ilmu. La yanalul ilma mustakbir wala mustahyin. Ilmu itu tidak akan diperoleh. Demikian dikatakan enam dari satu bab di dalam Sahih Bukhari. Ilmu itu tidaklah didapati, atau ilmu itu tidak akan bisa didapatkan oleh seorang yang sombong dan orang yang malu-malu menuntut ilmu. Bukan dia sombong atau tidak dia malu. Apa yang dia ketahui daripada ilmu menunduk, menyebabkan dia tawadhu, semakin tunduk. Seperti kalau orang tua kita bisa menggambarkannya, dulunya seperti padi, kata. Semakin berisi, semakin menunduk. Nah, seperti itulah pula kita. Kita memiliki ilmu atau mendapatkan ilmu, walaupun sedikit, kita semakin tunduk. Membutuhkan ilmu yang lain, ilmu yang tidak kita ketahui, yang masih banyak. Yang masih banyak. Jangan seorang mengatakan, saya ini sudah syekhnya tauhid, atau syekhnya fikih, atau syekhnya hadis. Nah, man anta miskin. Siapa engkau sehingga engkau berbuat sombong seperti itu? Ini mereka yang sudah belajar, apalagi yang tidak belajar ilmu. Tentunya membuat dia semakin semangat. Dia tidak menuntut ilmu hanya sehari dua hari, tapi dia mempelajari ilmu seterusnya. Karena permasalahan yang dihadapi demikian banyak, dan semua harus dipecahkan dengan ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam penuntutan ilmu seseorang, tentunya dia berpegang kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia menyandarkan dirinya kepada Allah. Karena la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, kekuatan seseorang kecuali hanya Allah yang memilikinya. Dia sandarkan urusannya kepada Allah. Jangan dia sandarkan urusannya itu pada dirinya yang lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia itu kata Allah diciptakan dalam keadaan lemah. Jangan dia sandarkan pada dirinya. Dia siapa? Dia manusia biasa yang lemah. Tapi sandarkanlah kepada Zat, kepada Zat yang Al-Aziz, kepada Zat yang Maha Perkasa, Zat yang dikatakan menjadi penyandar bagi hamba-hambanya dalam segala hajat. As-Samad. Demikian, jangan dia sandarkan pada dirinya. Karena kalau dia sandarkan pada dirinya, nanti dia akan loyo, dia akan futur, tidak semangat lagi dalam menuntut ilmu. Tapi dia sandarkan dirinya kepada Allah. Sehingga itu diajarkan kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa. Untuk berdoa kepada Allah untuk menambah ilmu. Para anbiya diajarkan mereka dengan doa, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, berikanlah kepada aku ilmu. Seorang menyandarkan, tambahkanlah kepada aku ilmu. Seorang menyandarkan dirinya kepada Allah di dalam menuntut ilmu. Bahwa yang menambahkan ilmu, yang mendatangkan kekuatan adalah Allah tabaraka wa ta'ala, bukan kita. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan berikanlah kepada aku pemahaman. Atau dia berdoa dengan doa yang diajarkan pula oleh Rasulullah. Dari doa yang lain. Allahumma inni nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbalan. Doa ini ringan diucapkan oleh lisan kita, tapi terkadang berat untuk diamalkan. Ya Allah, berikanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat, Aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik. Dan aku meminta kepadamu untuk dibimbing kepada amalan dengan amalan yang diterima. Menyandarkan diri kepada Allah. Sehingga seorang penuntut ilmu, seorang yang ingin mengilmui agama ini, untuk dia semangat, untuk dia tidak membatasi waktunya dalam menuntut ilmu sehari dua hari, perlu dia sandarkan dirinya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia serahkan urusannya kepada Allah. Tujuannya dengan ilmu yang dia dapatkan nanti tidak sesat dan menyesatkan. Juga kalau dia mendapatkan ilmu nantinya, ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dan bagi kaum muslimin secara keumuman. Demikian dia meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena seorang kalau mengandalkan kepintarannya, seorang mengandalkan kepintarannya, atau seorang mengandalkan apa yang ada daripada kelihayannya, tidak akan dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. Seorang kalau mengandalkan hanya dirinya, dia tidak akan selamat. Dia harus menyandarkan urusannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Supaya dia bisa selamat. Karena keselamatan itu mahal harganya. Tidak ternilai harganya. Keselamatan itu mahal harganya. Dengan ilmu yang dia tuntut, yang dia ambil, yang dia pelajari. Mahal harganya. Lihat, banyak orang yang berilmu, yang ilmunya disandarkan dengan hawa nafsunya. Ilmunya disandarkan dengan akal pikirannya. Ilmunya disandarkan dengan keinginannya. Maka kita lihat mereka tersesatkan dan menyesatkan. Tersesatkan dan menyesatkan. Kalau kita katakan tokoh ini, kita katakan dia itu tidak berilmu, itu tidak mungkin. Dia ngerti bahasa Arab. Dia bisa baca kitab. Dia juga bisa baca Quran. Bisa mengetahui apa yang dikatakan oleh para ulama. Ini artinya dia punya ilmu. Tapi ilmunya tidak disandarkan kepada Allah. Disandarkan dengan hawa nafsunya. Celaka dia. Dia mengatakan dengan ilmu tapi sesat menyesatkan. Perlu kita mengandalkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala diri kita ini dengan ilmu yang kita peroleh supaya kita selamat. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak meletakkan apa yang kita tuntut dari ilmu, apa yang kita upayakan, yang kita cari dari ilmu pada diri kita sehingga kita binasa karenanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Berdoa kepada Allah. Meminta kepada Allah. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa poin-poin yang penting dalam pembahasan yang pertama ini, menjadi catatan bagi kita, menjadi pegangan bagi kita di dalam menjalani kehidupan kita dan terkhususkan menjalaninya dengan keilmuan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Saya kira ini untuk sementara waktu. Wa insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Naam, mungkin nanti dilanjutkan setelah duhur dari panitia atau bagaimana. Allah Ta'ala alam bisawab. Yang untuk sementara waktu ini kita tawakufkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.